Kita adalah insan penumpang atas dunia. Aku dengan caraku yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القادر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلمين والمسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazka. Masih lagi berada pada awal laju berkenaan dengan mencari dan meraih cinta yang agung, yakni cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke surat berapa tadi? Ke surat yang keempat, ya. Dalam kitab Sahih Muslim daripada Hisham bin Sa'ad bin Amir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredainya, bapaknya dan datuknya. Kerana bapak dan datuknya termasuk daripada golongan Ansar yang turut menyaksikan peperangan Uhud dan peperangan Badar. Seorang penyair mengatakan, inilah pelbagai keluhuran. Bukan dua gelas susu air susu yang diaduk dan dicampur dengan air. Setelah itu, kedua gelas air susu itu pun akan kembali menjadi air kencing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentang benda agama. Tentang agama disebut sebagai kebersihan. Disebut sebagai keluhuran. Agama macam mana pun kesudahan dia jadi baik. Daripada awal dia baik, hujungnya juga baik. Tidak seperti benda-benda lain. Benda lain kadang-kadang awal dia itu bagus, akhir-akhirnya itu tidak bagus. Awal-awal dia itu bagus, bila tidak diikut kepada agama dia jadi tidak bagus. Macam mana kita hias sekalipun satu benda di dunia ini, jika tidak dihiaskan dengan Al-Quran, dia akan jadi hudud juga kesudahannya. Tetapi sesuatu perkara, jika kita hias menggunakan agama, kita buat sesuatu kerja bersandarkan kepada Al-Quran, macam mana pun kesudahannya akan jadi sempurna, akan jadi yang baik. Ini maksudnya ini sebut. Kalau seorang Muslim hendak membanggakan dirinya, maka dia semestinya berbangga dengan pelbagai cobaan dan penderitaan yang dialaminya di jalan Islam. Apa yang kita nak bangga mendakwa bahawa kita ni seorang pejuang Islam? Susah apa pun tak kena. Payah apa pun tidak pernah menimpa kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum? Apa kamu sangka kamu ini sudah menjadi ahli syurga, sedangkan kamu belum lagi diuji dengan ujian lapar, dengan ujian susah, seperti mana yang telah diuji oleh Allah kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Apa nak dibanggakan tuan-tuan, kalau kita ni sekadar mendakwa kita Islam tetapi tidak pernah menghadapi cobaan dan ujian sepanjang dalam kehidupan kita. Ada orang yang sehidupan dia itu ujian daripada awal sampai habis. Ada orang yang sepanjang hidupnya tak pernah diuji langsung. Sebab tidak mahu mempertahankan Islam. Orang yang memperjuangkan Islam dan mempertahankan Islam dengan penuh perjuangan, dia pasti akan diuji. Tuan-tuan nak buat kuliah daripada masjid yang tak pernah buat kuliah. Datang jatuh kuasa baru nak tambah kuliah. Akan adalah bantahan. Akan adalah rintangan. Tetapi kalau masjid itu kuliahnya sebulan 5 kali aman. 5 kali sebulan. Itu pun cerita bab berwudu, tayamum. Itu pun ya. InsyaAllah masjid ini tak ada rintangan dan cubaan. Begitu juga dengan ustaz. Kalau sekadar-sekadar dia mengajar, tak disentuhnya, tak ditegurnya, tak dinasihatnya, ustaz ni pun tak ada ujian. Tetapi kalau ustaz ni kerana mempertahankan agama, memperjuangkan Islam, dia tegur, dia nasihat, dia ajar, ujian akan sampai kepada dia. Maka inilah yang dikatakan, kalau nak bangga, bangga dengan banyaknya ujian yang sampai kepada kita. Kerana apa? Jika ujian yang disampai itu berpunca daripada perjuangan menegakkan agama Allah, dia mesti bangga dengan segala jerih payah, perjuangan dan kerja keras yang telah dia persembahkan untuk agama ini. Dan dia mesti bangga tak kala dia berjuang dengan penuh pengorbanan untuk kalimah La ilaha illallah. Itulah yang berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah di antara sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam. Ada yang kata bahawa dia orang yang keenam memeluk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas berbangga kerana apa? Berbangga kerana dialah orang yang pertama-tama sekali melancarkan anak panah dalam peperangan jihad. Dialah orang yang mula-mula sekali menumpahkan darah orang kafir dalam peperangan fi sabilillah. Dia bangga. Dalam hadis dia disebut, akulah orang yang pertama meluncurkan anak panah ke arah musuh, dan akulah orang yang pertama sekali menumpahkan darah orang kafir dalam peperangan. Dia bangga dengan perjuangan. Sehinggalah dia mati. Dia adalah satu sahabat yang disegani, satu sahabat yang besar dalam kedudukan para sahabat, sehinggalah dilantik oleh Umar Al-Khattab sebagai ahli majlis syura dalam perlantikan khalifah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Sedangkan kalau dia hanya membanggakan dirinya dengan keturunan, ada manusia yang bangga keturunan, keluarga, pertalian darah, kedudukan, pekerjaan dan pangkat, maka kebanggaan-kebanggaan ini mencontohi kebanggaan-kebanggaan Fir'aun. Dan orang yang mengikuti jalan kesesatan, sehinggalah Allah mewarisi bumi ini beserta seluruh isinya kelak. Dia sebut kepada kita tentang orang-orang yang berbangga dengan keturunan nasab. Dia dakwa dia lah cucu Datuk Merah. Dan berbangga dengan cucu Datuk Merah. Padahal kerjanya adalah main sabung ayah. Apa ada pada cucu Datuk Merah kalau kerjaan main sabung ayah? Cari makan untuk isteri pun tak ada. Bagi makan untuk anak pun tak ada. Kerja belaga ayah. Itu Nurdin Ahmad. Ya, cucu Datuk Merah. Nampak apa bangga dengan keturunan? Ada orang yang bangga keturunan dia. Saya keturunan Rasulullah. Ismayah pun tidak. Nabi nak mengaku umat kerana tak semayah. Saya di keturunan Habib. Habib sekian ni saya. Tapi menipu. Habib semua tak pernah menipu. Ha, menipu. Kenapa berbangga dengan keturunan? Ada orang yang berbangga dengan keluarga. Pertalian darah. Jauh pun mengaku dekat. Dia tu dengan mak saya tu kira ada pecahan 6 pupu. Punya jauhnya. Oh, mengaku dekat. Bukan orang lain tu. Bukan orang lain, 6 pupu punya jauh. Maka dia berbangga dengan keturunan. Maka orang yang bangga dengan keturunan mewarisi sifat kenal. Bangga dengan anak pinak ni, orang yang mewarisi sifat daripada Fir'aun dan musuh-musuh Allah yang berjalan dalam kesesatan. Sa'ad bin Hisham bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, Budi pekerti Rasulullah adalah budi pekerti Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran yang berjalan. Tuan-tuan, selak Quran, semak Quran. Ada benda yang tak puas hati tentang Quran. Ada benda yang meragukan tentang Quran. Ada benda yang tidak menyeronokkan tentang Quran. Jawapan dia tak ada. Begitulah pada Nabi Muhammad. Tak ada benda yang meragukan, tak ada benda yang tidak menyeronokkan pada Rasulullah. Bila dia duduk dengan orang, orang rasa aman. Bila Nabi duduk bersama dengan manusia, manusia rasa tenteram. Bila Nabi hilang, Nabi tak ada, sahabat ni rasa rindu sampai mai cari Nabi. Mai ke rumah ni tanya Nabi, Nabi tanya ada apa hal? Saya rindu pada Rasulullah. Saya nak mai tengok. Rindu ya tuan. Tak jumpa Nabi ni rindu. Bila Nabi duduk sekali rasa tenang, rasa kenyang duduk dengan Nabi. Pasal seronok duduk dengan Nabi. Balik ke rumah, pasal lapar lah. Ini sifat yang ada pada Rasulullah. Akhlak Quran. Nabi dia tak kentut macam kita. Dia depan orang ramai. Duk perok-perok kentut. Dah? Nabi ni tak selak hujung paha dia pada orang. Dah? Satu hari Nabi dah nak kok, dah nak sembahyang. Dah komat lah. Mai satu sahabat mai tanya dekat Nabi. Nabi layak cakapan dia walaupun orang dah komat nak semayang. Habis cakap baru Nabi angkat takbir, Nabi semayang. Mana nak cari orang macam ni tu? Tu Nabi punya hebat. Sanggup, tangguh saat semayang ni macam orang dia dah ajak. Kita bila orang datang rumah, tangguh menyembah, tangguh layan tetamu, alasan nak berzikir. Saya pergi rumah satu sahabat saya, dia dulu Intan. Bila pergi tu, anak sedang mandi, pak ni aku habis mayat. Pak kata duduk sekarang, saya nak berzikir lah. Dia berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hebat tuan. Nabi pun tangguh saat semayang, pasal nak tanya, nak layan rumah. Kita boleh semua Allah dekat dengan ayam. Allah tuan zikir kata dia. Ni yang kata tak faham daripada sudut fiqh keutamaan. Fiqh al-awlawiyat dia tak faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad disebut oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai Quran yang berjalan. Nak tengok Quran, tengok pada peribadi Nabi. Dengan orang tuanya, dengan budak-budaknya. Nabi tengah baca khutbah, tiba-tiba cucunya datang. Turun daripada mimbar, pergi ambil cucu dia, dukung sambil baca khutbah. Punya sayang pada budak-budak. Tengah baca khutbah. Subhanallah. Hebat tuan-tuan. Mana nak letak manusia macam ini? Semalam saya sebut dah di kemesan. Manusia mencari idol. Manusia mencari tokoh. Mencipta tokoh. Tak tokoh pun pergi kata tokoh. Tak ada pun suara tokoh pada dia tu pun. Nak puji punya baik saya, nak jek punya baik saya. Boboh bila tokoh apa pun. Bila disiasat, berapa banyak kecurangan yang dia lakukan. Kita nak tokohkan siapa? Nak tokohkan Michael Jackson? Macam-macam cerita pasal Michael Jackson. Nak tokohkan Mawi? Berselerak cerita pula. Nak tokohkan Mussolini, lagi banyak pembunuhan dia buat. Bila kita angkat manusia biasa jadi tokoh, berapa banyak kehancuran, kemusnahan yang dia buat. Tetapi Rasulullah, kemusnahan apa yang dia buat? Nabi Muhammad seorang tokoh yang tak pernah yang buat zalim. Yang tak pernah yang buat jahat. Dia adalah benda-benda tokoh. Tapi sayang. Nabi Muhammad tidak ditonjolkan dalam apa-apa benda melainkan pada waktu maulud tu saja. Apa salahnya hadis Nabi diletakkan muka surat pada depan dalam surat khabar? Setiap hari surat khabar menceritakan hadis Nabi muka hadapan sebelah headline. Apa salah? Atas sekali renungan hari ini hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu tulis. Besok hurai lagi, besok ada lagi hadis. Kalau setiap hari satu hadis, berapa banyak rakyat Malaysia ni alim. Tapi yang letak di muka hadapan apa dia? Ella menemui jodoh. Apa faedah Ella nak nikah? lantaklah dia nak nikah, apa peduli kita? Tapi itulah yang diletak muka hadapan. Letak muka hadapan apa? Mawi diganggu hantu. Fenomena yang melanda Mawi sejak daripada mula mencemuri bidang. Muka depan. Biasalah kalau kita tidur kena tindih hantu, biasa. Yang luar biasanya yang jadi berita kalau kena makan dengan hantu. Baru betul jadi isu. Mawi dimakan hantu, baru betul. Setakat dia tindih tak ada apa. Itu bukan berita. Tapi sekarang saya, wartawan-wartawan sudah hilang nilai-nilai kewartawanan. Yang berita tidak dianggap berita. Yang tidak berita dianggap sebagai berita. Maka banyaklah orang murtad tidak diberitakan. Berselera orang murtad tidak diberitakan seolah-olah tak ada siapa murtad. Itulah berita. Nak menyedarkan orang bahaya murtad rida. Tapi tidak nyam dan aman. Baik. Pernyataan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah sebuah pernyataan yang sangat agung. Setelah pernyataan yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya ketika Allah menyifat dan menggambarkan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya isteri yang kenal peribadi suami. Hanya isteri yang kenal peribadi suami. Tuan-tuan tengok saya ni baik. Tapi orang rumah saya yang tahu saya ni baik ke jahat. Rupalah tuan-tuan pun nampak macam baik. Tapi isteri ya tahu baik. Isteri tak? Di masjid dia menjadi ustaz, di rumah harap. Tapi bukan tuan-tuan lah ni di Afrika ni. Tuan-tuan. Kalau Nabi, kalau isteri kata baik, suami itu baik betul. Dengan syarat isteri itu baik sama juga. Kalau isteri pun tak baik, suami dia tak baik pun dia kata baik. Suami saya tu tak baik, tak ada kata korang, tak ada campurkan tepi orang. Tak adalah nak pergi tikam nombor, tikam nombor pun tidak, ngumpat pun tidak. Ya, rompak pun tidak, kata korang tidak, semayang pun tidak. Itu pun dia kata baik lah. Asalkan tidak tu baik lah. Sebab dia pun tak baik. Baik. Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri kamu, wahai Muhammad, adanya akhlak-akhlak yang mulia, yang agung. Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad. Kalau Allah Ta'ala puji ke betul lah tuan-tuan. Mana nak cari akhlak macam Rasulullah ni? Hebatnya menjadi contoh teladan kepada kita. Kata Anas bin Malik, peluk Nabi lebih wangi daripada kasturi. Tangan Nabi lebih lembut daripada sutra. Nabi Muhammad kalau jumpa orang, dia dulu bagi salam. Pernah Rasulullah balik ke rumah, orang perempuan tahan Nabi Muhammad. Lamanya perempuan ni bercakap sampai Adi bin Hatim daripada berdiri sampai duduk. Lamanya menyembang perempuan nak mengadu kepada Nabi. Tak tahulah Muhammad aku macam ni lah macam ni. Nabi ni dia tak cakap apa. Adi ni anak muda. Daripada berdiri sampai boleh duduk. Langat. Nabi tak duduk pun tuan-tuan. Nabi dengar je. Seorang pendengar yang baik. Subhanallah. Kita ni pendengar yang baik sementara nak pilihan raya. Lepas-lepas tu tak ada lah. Saya sibuk lah. Saya ada meeting lah. Buat temu janji 10 kali batal je. Nak pilihan raya ni. Rumah segala orang banyak. Duk sila makan kali. Duk simpuh. Amboi. Dah dapat kerusi, aham. Tak ada. Rasulullah bukan macam itu. Rasulullah ni sampai nak masuk makan dalam mulut, tiba-tiba orang datang minta makan. Nah. Ambil. Kata Rasulullah, aku pun tak makan lagi beberapa hari dah. Kerana peraki ni berkata, saya dah tak makan sehari ya Rasulullah. Nabi dah nak ambil lah. Bagi balik. Aku pun tak makan juga 2-3 hari. Sanggup korban untuk orang. Kalau kita telan dulu. Assalamualaikum. Ngam. Baru aku tu kan datang rumah ya. Ya Allah tuan-tuan. Macam tu pun orang sanggup hina Nabi. Macam ni punya baik Rasulullah pun tuan-tuan. Orang tu kata lagi dekat Nabi. Dalam peperangan, dia yang ke depan. Dalam penyediaan perang, dia yang ke depan. Bawahnya cangkul, dibawahnya apa, digalinya parit. Seorang yang terbuka boleh tanya pada sahabat, apa patut kita buat? Pemimpin yang tanya kepada orang bawah, apa patut kita buat? Apa yang kita nak buat? Itu ciri Rasulullah. Letak kepadanya. Apabila kamu membaca dan menghayati isi kandungan Quran, seolah-olah kamu kembali membaca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik." Maka disebutkan rahmat daripada Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri daripada sekeliling kamu. Ali Imran 159. Ini dalam konsep berdakwah. Allah kata fabima rahmatin minallah, dengan sebab rahmat daripada Allah ni, lintalahum. Linta tu maknanya berlembutlah kamu. Asal daripada perkataan lin, layin, berlaku lemah lembut. Linta, kamu berlemah lembutlah. Kepada siapa? Kepada mereka. Dalam nak berdakwah ni tuan-tuan, kena berlemah lembut. Bukan jadi lembut. Berlemah lembut maknanya bertolak ansur. Bertolak ansur. Saya mengaji, mengajar. Datang satu anak muda. Berantai. Bergelang. Mari mengaji duduk depan pakai seluar jin. Nak kata apa dia main mengaji pun 1000 nikmat dah. Biar pilih lah. Minggu depan main lagi kuliah. Ustaz. Ada orang bisik. Ustaz. Kerja nak tiba ya tu. Dia suruh tegur. Pasal apa pakai rantai. Sabarlah. Kalau kita pergi tengok macam tu tuan-tuan, tak main tak masalah. Pelan-pelan lah, pujuk dia, pegang dia, tepuk belakang dia. Berapa ramai kita ni pergi tepuk belakang orang jenis tu. Dia usap belakang dia. Main, daripada mana ni? Tak nak tengok pun. Ni dekat ni. Baguslah subuh-subuh datang. Saya memang pun pakcik, saya tak ada rumah. Cuba kita usap-usap belakang dia. Bagaimana bagus-bagus. Sekarang tuan-tuan, dah tutup siap lah. Lantai pun dah hilang. Gelang pun dah hilang. Udah cuba sekarang tuan-tuan. Kalaulah kita marah pada dia, kasar dengan dia, agak-agak dia main. Tak main dah. Tapi dengan sebab kita berlaku lemah lembut, catanglah orang. Masalah kita ni tuan-tuan, kadang-kadang ia melambatkan proses kejayaan kita. Pasal kita tak ikut kejayaan Rasulullah, rahsianya ialah lemah lembut. Orang Yahudi yang kasar, tengok Nabi pun masuk Islam. Tengok aja. Abdullah bin Salam, tengok Nabi turun daripada unta pun masuk Islam. Dia tengok cara Nabi itu turun daripada unta Nabi Qashwar. Cara Nabi turun, cara Nabi berjalan, cara Nabi bercakap. Yang ni betul-betul Nabi ni, bukan orang biasa. Masuk Islam, Abdullah bin Salam. Adakah orang masuk Islam dengan sebab kita berjalan? Adakah tertarik orang yang tak mengaji bila tengok kita bercakap? Adakah orang yang benci dengan surau datang ke surau dengan sebab kita ni berlaku lemah lembut dengan mereka? Kajilah mereka. Kita kadang-kadang cepat sangat menghukum. Tu tak nak main surau tu. Apa nak jadi ni? Kembung pipi. Nak sebut apa tu makna marah sangat. Apa tak nak main? Ambo. Kita baru main sebulan. dulu pun tak main juga, tengok surah kali ke arah lain, surah belah kiri, tengok ke arah lain. Lah ni dia baru main. Sampai mana lah, cuba pergi jumpa mereka. Cakap pelan-pelan, ambil ini, Allah sebut dalam Quran. Walaupun tafal dan ghaliza, kalaulah kamu berlaku keras lagi kasar dengan mereka, lan qaddu min haulik, nescaya mereka akan menjauhkan diri daripada kamu. Memang tu tuan. Dalam bentuk dakwah, ceramah, kuliah, mengajar orang, semuanya kena berlaku dalam keadaan hikmah. Cuma orang Melayu ni faham hikmah ni lemah lembut. Tu lah. Hikmah bukan lemah lembut. Hikmah maknanya bijaksana. Bijaksana tu apa? Ada masanya kasar. Ada masanya lemah lembut. Ada masanya pujuk. Ada masanya marah. Itulah hikmah. Bukan lemah lembut. Sampai orang buat jahat dalam surau masjid. Orang tu jahat laki perempuan. Balik pada konsert. Tengok Air On Malaysia. Naik Air On tu, main on di sini pula. Kita buka pintu masjid, tengok mereka duduk elok, tidur belakang, laki perempuan. Ah, dia tu kenalah tengok macam mana. Balik pada tengok konsert, bakal duduk lepak, buat kotak dalam masjid. Ah, kenalah kasar. Jadi, dia masjid rumah Allah, bukannya boleh main-main, nampak ni. Keadaannya gitu lah. Ada masanya berlaku lemah lembut. Bukannya lemah lembut je semanya-manya. Macam orang tua nak lintas jalan. Orang tua nak lintas jalan. Tak tengok kanan dan kiri, terus melintas. Kalau kita kata, makcik, kereta, mati orang tua tu. Cuba bila dia lintas jalan, tak tengok kanan, tak tengok kiri, melintas je. Kita nak bagi tahu kereta dekat dia. Makcik, kereta! Oh, barulah dia berustan balik. Tu keedahnya. Sampai tu biarlah pegang dada. Ha, mati tu lah tuan-tuan. Ada kejut pasal kita kuat. Bila kita fikirkan tentang konsep dakwah Rasulullah. Begitulah berjayanya Islam. Dalam tempoh berapa tahun sahaja. Islam berjaya menawan hati seluruh masyarakat Arab. Hati masyarakat Arab bukan macam hati orang Melayu. Nama kita pun Melayu. Lembut. Buat ceramah ke, semua benda bagi daripada bunga mangga sampai dah bunga telur. Baiknya orang Melayu. Orang Arab kan macam kita, kasar. Orang Melayu lemah lembut, senyum saja. Siapa pun tak apa. Orang tanya jalan, sebut tu habis. Orang tanya jalan. Encik, mana dia lorong 4? Masuk kanan, masuk kiri. Straight tu lorong 4. Belakangan ni jauh tak? Tak mana-mana, minggu saya lah. Naik motor. Kereta ikut belakang. Tu orang Melayu tu. Cuba pergi tanya kawan Cina. Lorong 4 mana? Tak tahu. Mampus tak cerita tu kan? Orang Arab lagi tak cerita. Tapi orang Arab yang bentuk keras, kasar dia. Dengan Nabi ni boleh beriman. Boleh jadi lemah lembut. Umar Al-Khattab bunuh anak. Bila Nabi dakwah baca Quran, dengar Quran, boleh Islam. Umar Al-Khattab. Orang kita tak sampai satu tahap lagi bunuh anak. Tak, pergi bawa anak yang dah besar, orang kita ni bunuh anak juga lah. Tapi tak lah kelak macam jahiliah. Kita pun bunuh juga. Dah anak sekarang ni dah macam jahiliah juga. Anak teriak sikit pun ambil bantai pukul. 8 bulan budak kuat teriak, pergi ambil bantai pukul. 4 tahun anak pergi ambil air panas simbah. Ini pun ada juga anak jenis yang pijak anak. Mari kita baca dalam paper. Putih usus kecil anak. Pecah hati anak ni pasal apa? Mak pijak. Mak yang melahirkan, mak yang bersalinkan budak ni bila besar, dia pijaknya anak dia. Mak jenis apa ni tentu? Ada juga, tetapi tidaklah sekeras Umar Al-Khattab. Umar ni keras. Anak yang dah boleh cakap. Anak yang dah boleh bermain-main. Digalinya lubang bersama-sama. Anak ni bagi air pada pak ni minum. Pasal letih roi lubang. Anak bagi kain pada pak suruh lap peluk. Anak tu ditolak je dalam lubang. Di kambulnya buta-buta. Hati yang keras itu boleh cair dan lembut. Dengan dakwah daripada Rasulullah SAW. Inilah yang kita nak buat contoh Nabi Muhammad dalam konsep berdakwah. Kadang-kadang kita cepat sangat menghukum. Bila kita cepat sangat menghukum, akhirnya orang beribadat bukan kerana Allah, orang beribadat kerana kita. Kita cepat sangat buat hukum. Bila kita cepat sangat buat hukum, takut nanti orang beribadat bukan kerana Allah, takut beribadat kerana kita. Kita dah ambil keputusan. Siapa-siapa yang tak mari surau, sakit, demam, mati, peluri, kami tak datang. Ini keputusan yang kita buat. Woi, cengengnya. Nampak tegas. Akhirnya orang pun datang. Alhamdulillah lah kamu datang, Mat. Bagi benar lah kamu datang semayang. Asal demo dah cakap, kata siapa tak datang. Mati demam, demo tak datang. Tak uruskan tu yang tunjuk muka juga. Jadi bila dia menengok aku datang, kalau aku keluri dia datanglah dulu. Maknanya dia datang mayam bukan kerana Allah, kerana kita. Kita menyebabkan dia syirik pada Allah. Sujud pada Allah, hatinya syirik. Bagi-bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tengok pengerusi sebelah. Tak belah kiri pun tak bagi salam lagi. Dah tak tangan lah. Sebab dia buat nak tunjuk muka. Nak bagi tahu kata aku sampai. Pengurusi pun dia mati. Kalau dia mati pi. Tuan-tuan, banyak benda berlaku dalam masyarakat. Adakah itu cara dakwah Rasul? Orang ini dipanggil sebagai orang yang tertipu dalam ibadah. Dia perasa dia sembah Allah padahal dia sembah manusia. Dia perasa dia manusia biasa padahal dia meletakkan diri dia macam Tuhan. Dua orang yang berbeza. Yang pertama orang yang sembah Allah, dia perasa dia sembah Allah padahal dia sembah kerana manusia. Aku nak tunjuk muka aku, kata aku datang. Yang kedua, dia tu perasa dia Tuhan. Dengan sebab dia cakap orang datang, orang takut ke dia. Jaga-jaga tuan-tuan. Berapa banyak orang yang beribadat macam itu? Rosak ibadat. Man qala halaka aktsaran nas fa huwa ahlukum. Barang siapa yang berkata telah rosak manusia, telah binasa manusia, kebanyakan manusia ni dah teruk. Sebenarnya dialah yang paling teruk. Siapa-siapa yang kata depa tu hancur dah. Dema tu dah haru biru dah. Mereka tu dah tak boleh pakai dah tu. Dialah yang hancur. Dialah yang rosak. Dialah yang tak boleh pakai. Sebab ibadatnya riak. Dia perasan bahawa dia yang paling baik sekali ibadatnya. Sehingga dia pelencih orang lain. Jaga-jaga tuan-tuan. Banyak kita tengok. Kita perasan kita lebih baik pada orang. Lepas semayang. Kita semayang sunat. Ambil semayang tu mata duk keling. Apa tak semayang sunat? Mayang lah. Tengok aku. Dia dah riak, dia tak perasan. Mungkin dia semayang sunat di rumah. Kita tak tahu. So, abdal-abdal semayang sunat di rumah. Dia balik rumah semayang sunat. Kita balik rumah tengok resling. Kita hanya semayang depan orang ramai. Pasal orang ramai tengok. Sebab yang kita buat, kita merasakan bahawa kita lebih hebat daripada dia yang tak buat. Kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, ibadat kita hanya untuk Allah, bukan nak tunjuk pada orang. So, saya dah tabung tadi. Dah buku sudah. Dah berduit sudah. So, saya dah intai pula mata. Tengok. Tak buku. Bukan tuan-tuan. Dia ikut tabung. Dia tengok siapa yang tak bubur. Orang pun bubur pada apa? Dia tengok. Apa jadi itu tuan-tuan? Subhanallah. Dia tak bubur. Mungkin dia ada bubur siap-siap. Yang tak bubur tadi, semua dah bubur. Dah. Semua sebelum sembahyang tak bubur. Orang tu yang tak bubur tadi tu. Tu dia mula tak bubur. Cuma kita faham ni. Dah kita nak kata juga. Sebab kita perasan bahawa kita lebih baik daripada orang. Kan riak namanya. Ujub namanya. Subhanallah Tuhan. Jika jaga dengan manusia-manusia yang perasan diri dia hebat, dia telah tertipu dan ditipu dengan ibadatnya. Inilah tiga manusia yang awal-awal disoal oleh Allah. Orang yang mati syahid, orang yang mengajar kerana Allah, orang yang baca Quran. Tiga ni akan ditanya. Mula-mula sekali di hari kiamat orang mati syahid, kata dia pada Allah, aku syahid pada jalan Allah. Allah kata, kamu bohong. Kamu berperang bukan kerana Allah. Kamu berperang masa kamu pergi itu, kamu niat nak tunjuk bahawa kamu ni orang berani. Yang keduanya orang baca Quran. Kata dia, saya banyak mengajar Quran. Saya banyak ajar orang baca Quran. Kata Allah, tidak. Kamu baca Quran bukan kerana Allah. Kamu lepaskan suara kamu semata-mata nak tunjuk suara mustah. Orang nak puji kamu. Kamu kau baca Quran yang baik. Yang ketiga pula, mai pula orang hak rajin mengajar, rajin ceramah, rajin bagi kuliah. Saya banyak mengajar orang. Ramailah orang yang boleh semayang pada saya ajak. Kata Allah, tak. Kamu mengajar orang pasal apa? Pasal kamu nak bangga. Kamu ni pandai cakap. Nanti orang kata kamu ni orang suka. Nanti orang kata kamu ni hebat. Bukan kerana Allah. Tiga-tiga ni masuk neraka tu. Sebab ditipu dengan amalan dia sendiri. Kita tak mau ditipu dengan amalan. Maka tak mau tipu dengan amalan kita, tolong pandang baik pada orang. Tolong pandang baik pada orang. Senang saja. Bila kita pandang baik pada orang, tiada syak dengan orang, tiada ragu-ragu dengan orang, insyaAllah ibadahlah kita dengan sempurnanya. Baik. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, khuzimah wa'mur bil'ufi wa'arid adil jahili. Jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Benda ni Allah sebut dalam surah Al-A'raf, juzuk yang ke-8, ayat 199. Tiga benda Nabi pesan. Yang pertama, jadilah pemaaf. Kalau dia tak minta maaf pun, maafkanlah. Tuan-tuan, jangan jadi macam Pak Malau. Dah minta maaf. Dah Pak Malau tu minta maaf. Dah mak tak nak maafkan juga. Tuan-tuan tengok cerita Teri Meresing tahun 63. Dah Pak Malau ni satu orang tua minta maaf pada anak muda. Anak muda tak maafkan. Kajar melipat, kajar Melayu semuanya ada. Orang tua minta maaf. Kita anak muda, dia tak minta pun bagilah maaf. Tak, pada dendam. Macam mana nak jadi kata orang beriman? Rasulullah, apa yang Abu Sufyan tak buat pada dia? Apa yang Abu Sufyan tak buat pada Nabi Muhammad? 10,000 tentera dipimpin oleh Abu Sufyan untuk serang Nabi Muhammad. Dalam peristiwa Khandaq. Abu Sufyan dia orang yang kedekut. Tetapi dalam bab nak bunuh Rasulullah, nak membunuh Islam, dia jadi pemurah. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Dan Nabi tak ungkit lagi pun tentang kejahatan Abu Sufyan nak merosakkan Islam. Apa yang tak dibuat oleh isterinya Hindun? Dibelahnya dada Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa menakan Nabi Muhammad. Sampai Nabi ni menitik sampai tak kenal ni muka Hamzah. Tak kenal itu muka Hamzah dengan hidung hilang, telinga hilang. Sampai Nabi cakap, kalau aku jumpa orang yang bunuh ni, aku bunuh balik. Turun perintah Allah, larang Nabi balas dendam. Sebab tu bila Hindun masuk Islam, sebab tu bila Wahsy masuk Islam, Nabi tak ingat, Nabi tak sebut, Nabi tak ungkit dah tentang pembunuhan Hamzah bin Abdul Muttalib. Sedangkan mereka lah yang bertanggungjawab membunuhnya. Pasal apa? Pasal dulu mereka tak tahu. Mereka jahil. Sekarang mereka dah tahu. Maafkan mereka. Yang kedua dia kata, suruhlah orang buat ma'ruf. Suruh orang buat yang baik-baik-baik. Manusia ni kalau tak disuruh, tuan-tuan tak erti buat baik. Manusia ni kalau tak diajak buat baik, tak disuruh, dia bukan erti buat. Nak derma pun tak erti. Duit selera banyak. Selok orang bantai duit. Tolak berapa share duit. Dalam bank tu tolak duit orang lain semua duit dia. Tapi dia tak reti nak gunakan duit. Ada satu perempuan, suami dia ni kerja RM25,000 gaji sebulan. Main jumpa saya, dah pencin. Ada lagi offer, sambung kontrak lagi. Main jumpa saya, main duduk di rumah. Tak tahulah, abang haji tu dapat pula offer. Duit sekarang pun tak tahu nak buat apa. Dia dapat pula offer, tak tahulah tak terima, tak terima. Dalam hati dia kata, tak tahu nak buat apa. Main kat saya, saya buat. Bodoh semua sampai tak tahu nak buat apa duit. Berapa banyak masjid yang buruk, berapa banyak surau yang nak runtuh. Surau tu kadang-kadang tak runtuh lagi, tapi dipaksa runtuh, wadah juga. Berlambak-lambak lagi anak yatim yang susah, orang miskin yang melarat, itulah guna hang kaya. Bukan suruh simpan dalam bank-bank gunakan duit hang labok di sana, labok di sini. Gunakan duit hang sendiri labur pada jalan Allah. Bagi pinjam pada Allah. Allah balas dengan keuntungan yang besar. Yang tu pun tak boleh fikir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala sebut pada yang ketiganya. Berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Jangan ambil hati kalau orang bodoh tak suka. Dia tak reti. Jangan terkilan hati bila keluar terbit daripada orang tak reti, tak pandai. Nak kata apa? Tak mengaji. Bila kita ambil kira cakap orang bodoh, kita pun bodoh. Orang tak suka mengaji tu bodoh. Dia main komplain. Dia kata ni siapa speaker pasang di atas. Kalau former semua nak mengaji, pasang speaker dalam sudah lah. Kami nak tidur. Orang jahil. Ikut dia macam apa, diam sudah. InsyaAllah, insyaAllah. Sudah. Baliklah dia. Ada orang tak suka dengan azan. Jahil, dia mampu. Buat apa lagi azan? Sekarang ni dah ada jam. Nengok jam, masuk waktu semayang lah. Zaman dulu-dulu orang azan sebab tak ada jam. Orang nengok matahari bila masuk zuhur ni. Sebab tu orang yang azan, masuk orang menghitam. Sekarang ni dah ada dah jam. Tengok waktunya, tengok surat khabar, zuhur 1.21. Okey, masuk waktu sembahyang. Buat apa tadi besen azan? Buat apa radio azan? Marah dia. Subhanallah. Jahil lah, tak kena lah. Biar dia cakap. Azan tetap azan. Berapa banyak azan manfaat. Tentu ingat azan ni manfaat pada kita saja. Untuk malaikat manfaat. Untuk burung manfaat. Untuk binatang manfaat. Sampai ke langit azan kita. Malah orang kafir pun mengambil iktibar daripada azan. Mereka boleh bangkit awal nak pergi bersama orang. Saya masa jadi imam satu masjid. Merangkap timbalan mengurusi masjid. Menara masjid kami ni kena sambar peting. Terbakar dia punya speaker. Terbakar seminggu tak nyala. Tak bunyi. Cina 4-5 orang nyonya-nyonya dia datang rumah saya. Encik, kenapa tak lah bunyi? Saya kata rosak itu sama kilat. Kena sabar kilat. Saya banyak susah mau bangun. Cina pun. Eh ya Allah. Dia pun nak azan. Tentu saya nak kejut jogging. Tiba-tiba kita orang Islam Melayu marah azan kuat-kuat. Pelik-pelik lah tuan-tuan. Pak dia apa? Pak dia jahil. Tinggal kalah dia. Orang jenis ni tak payah dipakai lah cakap. Tapi sayang, cakap orang jahil lah dipakai sekarang. Cakap orang jahil lah dipakai. Baik di suar kabar, baik di mana-mana pun, di tali besen. Hak tak erti pasal agama bercakap. Bercakap pasal agama Islam. Lebih malang lagi yang bukan Islam bercakap pasal Islam. Diberi ruang pula. Mana ada hukum buat jalan dalam Quran? Nampak? Senang dia semua. Mana ada Quran mengajar kepada kita membuat jalan? Allah, Allah, Allah, Allah. Orang bukan Islam, tapi henna. Kita pun hangguk, ya tak yalah. Kita pun sepupu dia lah tu. Allah kata, dan jangan kisah pada orang jahil. Tapi kita bagi peluang untuk bercakap pada Islam. yang tidak ada autoriti bercakap tentang Islam, cakap pasal Islam. Cakap pasal Islam tak tu haram dia cakap. Bila kita kata kita tak mahu lah, ada satu orang kata saya kalau berlakon boleh tapi saya tak mahu pegang-pegang perempuan. Itu prinsip saya. Marah berlakon-berlakon lain. Ingat kami jahil ke? Ini bukan anak kami. Amboi. Hero tua marah. Mai satu lagi hero lagi tua pun marah juga. Dia ni cerdik sikit, dia guna pula. Bukankah kita ni disuruh ambil air semayang tiap-tiap kali nak semayang? Dan tiap-tiap kali kita berwuduk akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kalau saya berlaku, saya pegang-pegang perempuan, tiap-tiap kali kita ambil air semayang, hapuslah dosa. La ilaha illallah tuan-tuan. Angguk kita faham dia tak ya. Pandai lah dia ni. Ini salah. Agama dah kata dah terang. Agama tu tertegak di atas tiga benda kan. Niat, perbuatan, perkataan. Sebab itulah hadis riwayat Umar Al-Khattab, innamal a'malu bin niyat, dianggap sebagai satu per tiga agama. Kerana agama tu tertegak atas tiga. Niat. Niat betul-betul lah. Perbuatan betul-betul lah. Perkataan betul-betul lah. Tiga benda di atas agama. Kalau niat saja betul, perbuatan, perkataan tak betul, tetap ditolak. Niat semayang tuan-tuan betul. Usalli semua sampai habis. Sampai 4 kali angkat lah. Baru masuk. Sahaja aku semayang fardu subuh 2 rakaat makmum tunai kerana Allah Ta'ala. 4 kali angkat baru masuk. Allahu Akbar. Kuat rasa ni. Terus imam rukuk, dia pun rukuk sekali. Rupa-rupanya punya payah nak angkat takbir. Asal imam takbir dia tak boleh masuk. Asal imam baca Fatihah dia tak boleh masuk lagi. Imam dah nak habis ayat lazim baru dia dapat Allahu Akbar. Terus dia masuk dapat tuan-tuan. Senang pula dia masuk. Masa imam baca Fatihah dia tak boleh dapat lagi takbir. Masa imam walam yakul lahu kufuwan Allahu Akbar. Ahad Allahu Akbar. Eh dapat tu. Eh dia ni macam mana? Niatnya punya bagus, perbuatan tak bagus. Orang rukuk dulu baru sujud. Dia sujud dulu baru dia patah balik rukuk. Tak mau. Ataupun perbuatannya bagus, niatnya salah. Perbuatan bagus, niat pula salah. Pun tak mau juga. Niat tak ikhlas pada Allah. Baguslah aku ada tuduh sekarang. Sejuk mata mandang tengok aku tuduh. Lawa aku macam Wardina. Cantik sekarang. Macam mana aku tak tuduh dah beruban. Maknanya dia bertuduh bukan kerana Allah, pasal nak tutup uban. Tak diterima juga. Tak ada tuan-tuan. Sebab tu tiga benda ni. Niat, akhlak, niat, perbuatan dan perkataan. Hadis-hadis tentang ini disebut. Hadis tentang niat, innamal a'malu bin niyat. Hadis tentang perbuatan, tentang perkataan, al-halal al-bayyin wal-haram al-bayyin. Hadis tentang perbuatan, apabila kita meninggalkan mala yakni, apabila yang tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Baik. Kemudian kata dia lagi. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah tiba kepadamu seorang rasul daripada kaum kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kamu. Disebut dah semalam, Nabi Muhammad kalau dia demam, sakit Nabi Muhammad bersamaan 2 orang sakit. Demam-demam juga, tapi demam Nabi 2 kali ganda daripada sakit kita. Terasa berat penderitaannya. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kamu. Amat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Inilah sifat yang ada pada Rasulullah. Cubalah kita tiru tuan-tuan. Kita tengok mangsa banjir itu rasalah, ya Allah kesiannya. doa sudahlah, kalau tak mampu nak sedekah pun, kalau tak mampu nak pergi tolong pun buat semayah hajatlah, bagilah suruh kanji mereka ni. So salah mari dah gelombang ketiga, gelombang keempat, tak payah dah lah, cukup lah. Sampai tak ada apa rumah ni, hancur habis, tinggal bumbung saja rumah. Tak sangka-sangka yang mari macam ni. Dalam tak sangka-sangka tu pula, tak tahulah tuan-tuan. Maksiat jalan juga. Konsert jalan juga. Hari ni kita pergi tengok mangsa bagi, malam besok kita pergi tengok konsert pula. Macam mana Tuhan nak tolong? Macam mana Tuhan nak tolong tuan-tuan? Jadi orang yang beriman kena rasa sedih dengan penderitaan yang menimpa pada orang. Sedang kadang-kadang kita ni senang sangat pergi bunuh bala tu. Tu bala rumah. Cuba kita bagi nampak rumah, orang kata bala. Agak-agak kita rasa apa? Tak bolehkah kita ganti dengan pujian? Tuan-tuan hilang motor. Main kuliah subuh hilang motor. Orang bertanya, di mana letak? Tang sini terbih, kunci semua. Boleh hilang luar, pelik semua. Kamu tak ada boleh tangkap pun. Dia sepak je kita tuan-tuan. Patut je kita bagi sabar pada dia. Bagi semangat pada dia. Ni tak. Zakat tak bayar lah. Ada yang buat salah ni. Cuma ingat balik. Pasal apa kita boleh kata macam tu dekat dia? Pasal motor kita tak hilang. Cuba motor kita hilang. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita puji orang dengan kata-kata musibah. Tak apa lagi. Kalau ada rezeki dapat balik. Kita buat sembahyang hajat sikit. Kita kasih minta. Kalau tak ada gaji, minta pada Allah Ta'ala gantikan motor yang lebih baik daripada yang hilang. Bagi semangat kan tenang. Minta pada Allah gantilah motor yang lebih baik daripada yang hilang. Isteri duduk di rumah tak berdoa apa. Bila tahu suami hilang motor, isteri tak berdoa. Tak payah minta lah. Jumpa balik motor, memang minta hilang pun. Sebab apa buruk lah. Dengan tempat hilang tu dapat lah rasa motor baru. Kan? Kesian dekat isteri elok je boleh hilang ustaz. Hari tu meruntuh daripada market ambil ke rumah ustaz. Tak boleh start. Suruh ganti, tak nak ganti. Engkau tu dah ikat getah tu ustaz. Oi. Elok benar lah hilang tu pun. Saya boleh ronsin tengok lah. Tu rosak bukan mendang yang rosak. Baik, dia sebut kepada kita lagi sangat menginginkan keimanan. Sifat Rasulullah ialah nak menginginkan kita ni beriman dan kita selamat. Sebab itulah kena dakwah. Saya dah sebutkan tadi, kita bukan penghukum. Kenal pasti, dalam taman kita siapa tak main semayang. Kenal pasti. Bila kenal pasti, apa nak buat? Apa nak buat? Tuan-tuan kena tubuhkan biru mengajak orang ke masjid. Satu-satunya biru yang tak ada di masjid surau. Biru kebajikan banyak. Biru sosial ada. Biru dakwah pun ada. Biru dana pun ada. Biru kanak-kanak pun ada. Biru wanita pun ada. Biru makan lagi ada. Yang tak adanya biru mengajak orang ke masjid. Semuakan biru mengajak orang ke masjid. Siapa ketua biru? Tablet. Orang tablet dalam kampung kita lantik di ketua biru. Ah, kamu minat tablet dakwah kan nanti. Daripada kamu tinggal kampung ni pergi tempat lain, tablet tempat lain, baik kamu tablet tempat ni. Tempat tinggal kamu, tempat kerja kamu, tempat rumah kamu. Tapi sebulan 5 orang ajak ke masjid. 5 orang ni, lorong 4, lorong 3, lorong 2, lorong 6. Ah, 5 orang ni ada. Tak pergi masjid. Semayang pun tidak. Raya pun tak datang. Semayang jemaah depan TV je. Dia langsung pergi negara, dia depan TV je. Allahuakbar. Punya malas semayang tu. Pergilah cari. Tu baru betul. Dakwa dengan dia. Bawa pisang, bawa anggur. Pukul 6:30 pergi rumah. InsyaAllah malam ni kita ada mengaji, jemputlah datang. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Boleh, boleh, boleh, boleh. Ha, kalau boleh, siaplah kita tunggu. Itulah cara dakwa. Datanglah. Kami tak ada tolak jadi imam. Kita dah ada imam kita. Dengan bimbang, kita ada 6 untuk siap. Kita ada 4 untuk bilang. Kamu tak ada buat, datang semayang. Kami jemput dia pun untuk kamu. Bukan untuk kami. kami dah main semayang dah, kamu pula tak semayang. Dengar azan di rumah, kamu semayang di rumah, tak boleh. Nabi satu hari orang buta main jumpa Nabi, minta izin nak semayang di rumah. Orang buta. Jalan dia sepak duri, sepak batu. Tukang bawa tak ada, lari dia pun tukang bawa. Dia jumpa Rasulullah minta izin untuk dia semayang di rumah. Nabi kata, dah kamu buta, semayanglah di rumah. Bila dia pusing nak balik rumah dia, Nabi tanya dia, kamu dengar tak azan? Dia kata, dengar. Oh, kalau demikian, wajib semayang tadi di masjid. Buta pun ni kena datang semayang, tambah jelek. Kalau kita buat macam itu, tuan-tuan, penuh sosok masjid kita. Macam semayang Jumaat, macam semayang raya. Pasal apa? Kita nak kebaikan. Kita nak keimanan dan keselamatan. Dan yang ketiganya, amat belas kasihan terhadap orang yang beriman. Nabi Muhammad satu hari jadi imam, tengok-tengok budak kecil menangis, Nabi cepatkan semayangnya. Nabi cepatkan semayangnya sebab budak kecil menangis, mak tak tenteram. Bawa anak ke masjid, anak dia menangis, mak dia kumpul tak tenteram. Anak dia tarik telepon. Mama takut, dia tengok semuanya serupa belakang telepon. Oh, mama, mama takut. Mak ada sehati. Mak. Bukan takat dia yang marah. Jiran sebelah dia marah. Dah tahu kecil bawa buat. Dalam hati tu cakap. Bukan takat mak tu susah. Kawan-kawan lain pun susah. Berapa ramai tu jumpa dia. Mak, mak, mak, mak. Mayang, musyong, hilang. Padahal dia tak musyong lah. Sebab itulah Nabi cepatkan mayang. Sebab dia kesian. Dia kesian pada orang baik-baik. Kita ni tak kesian pada orang baik-baik. Ceramah daripada 2 jam. Mereka dah lenguh. Yang mana dapat tiang, tak apa. Nah, jadi kita, mereka dah mari masjid, dah mari semayang, ceramah ni tak-tak sudah lah. Kesian, lenguh lutut. Sebab tu saya pun kesian ke tuan-tuan. Saya pun penyayang. Dia cukup lah tuan-tuan, maka dah habis. Nah, tandakan di situ. Baik, insyaAllah pagi ini kita ada klinik solat di Kemestah jam 9 sampai asar. Tuan-tuan bawa segala anak, bawa segala isteri, makan semua sana. Daripada makan pagi, makan tengah hari sampai makan petang. Ya, panjang. Tak tahu larat-larat cakap daripada pukul 9 sampai pukul 4.30 petang, insyaAllah. Jadi kita jumpa nanti. Kita sudahi dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka radhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih. Saya tak ada jemaah ke pagi ini. Minta maaf saya tak makan pada pagi ini. Saya dah lewat. Tak ada balik ke bilik. Nak buat baju nak patah balik. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love.